الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Masih kita dalam membahas, mempelajari bab tentang peringatan dari bahayanya sifat al-kibr, at-takabbur, batarul haq wa ghamtun nas, tidak mau menerima al-haq setelah dia tahu bahwasanya itu adalah al-haq, dan merasa tinggi di hadapan orang lain, merendahkan orang lain. Sampai pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Umar qala haddatsana Abi قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani bi syai'in minhumā 'adzabtuhu. Ini firman Allah subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ini hadis qudsi. Allah subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala al-'izzu izari wal kibriya'u ridai. فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ. Disebutkan dalam satu riwayat seperti ini, قال الله تبارك وتعالى الْعِزُّ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي. العز, kemuliaan merupakan pakaianku, kibriya atau ketinggian juga merupakan, kebesaran juga merupakan pakaianku. Faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, al-'izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu. Artinya disebutkan dalam salah satu riwayat dengan dhamir kembali kepada lafzul jalalah atau Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-'izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu. Maksudnya kemuliaan, ketinggian, kebesaran merupakan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian qala Allah taala faman naza'ani bi syai'in minhumā. Al-muhim, ini merupakan hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan perkataan tersebut, firman tersebut. Al-'izzu izari wal kibriya'u rida'i. Disebutkan dalam lughatul Arab bahwasanya izar adalah pakaian yang menutupi bagian bawah, rida pakaian yang menutupi bagian atas. Al-'izzu wal kibriya sifatani lillahi ta'ala. Al-'izz wal kibriya sifatani lillahi ta'ala merupakan dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis kursi ini penetapan dua sifat tersebut, al-'izz wal kibriya. Adapun maksud dari izar wal rida Kenapa izz disebut dengan izari? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya disebut dengan ridai, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maknanya izar wal rida adalah pakaian. Al-maqsud minal izar wal rida أن العز والكبرياء بمنزلة الإزار وبمنزلة الرداء. بمنزلة الإزار والرداء. Setelah kita mengetahui bahwasanya izar war rida adalah pakaian, baik yang menutupi bagian bawah atau bagian atas, al-muhim itu merupakan pakaian, maka sifat al-izz dan juga sifat al-kibriya bagi Allah subhanahu wa ta'ala bimanzilatil izar war-rida, kedudukannya sama seperti al-izar atau ar-rida. Hal ini sebagaimana atau sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau semisal dengan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ansaru syi'ar wan nasu dithar. Al-ansaru syi'ar wan nasu dithar. Syi'ar artinya adalah pakaian yang langsung bersentuhan dengan badan. As-saub alladhi yali al-jasad. Pakaian yang langsung bersentuhan atau pakaian yang bersentuhan dengan badan. Adapun disar adalah yang setelah itu, selimut atau apa yang menutupi di luar dari pakaian yang menyentuh badannya. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang Ansar, begitu dekatnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-nasu al-ansaru syi'ar wan-nasu dithar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang Ansar adalah orang-orang dekat, adapun yang lainnya merupakan dithar. Baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-izzu izari wal kibriya'u rida'i. Maka ini merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, al-izz wal kibriya, yang mana keduanya bimanzilati al-izar wa bimanzilati al-rida. Dan ini merupakan uslub yang sering dipakai atau banyak dipakai dan dikenal dalam bahasa Arab. Wa ma'nahu, maknanya, setelah kita mengetahui bahwasanya al-izz wal kibriya bimanzilatil izar war rida, fa ma'nahu annahuma wasfani lillahi ta'ala mulazimani lahu, mulazimani lahu لائقاني بجلاله وكماله, لائقاني بجلاله وكماله. Setelah kita mengetahui bahwasanya al-izz wal kibriya bagi Allah subhanahu wa ta'ala seperti kedudukannya izar war rida, maka maknanya adalah al-izz wal kibriya merupakan dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus ada, selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana izar wa rida selalu dipakai. Maka sifat tersebut juga al-izz wal kibriya selalu ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. La'iqani bijalalihi wa kamalihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Ini makna mengapa al-izz wal kibriya disebutkan kedudukannya sama seperti kedudukan al-izar wal rida. karena pakaian selalu dipakai, maka sifat tersebut juga selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis yang berikutnya. Setelah disebutkan al-izzu izari wal kibriya'u ridai, dan kita mengetahui maknanya, faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Fihi dalalah 'ala al-ikhtisas. Fihi dalalah 'ala al-ikhtisas. Menunjukkan pengkhususan, menunjukkan pengkhususan sifat tersebut. اختص الله عز وجل بهذين الوصفين. اختص الله عز وجل بهذين الوصفين. Jadi tidak hanya sifat yang kedudukannya sama seperti izar war rida, kemudian siapa saja dari makhluk Allah Subhanahu wa taala juga sama, tidak. Ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan setelahnya faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Barang siapa yang menggunakannya, menggunakan di antara dua sifat tersebut, maka aku akan mengazabnya. Mengazabnya dengan an-nar, 'adzabtuhu bin-nar. Menunjukkan apa? Ikhtisas, kekhususan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarika lahu fihima, tidak ada sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala siapapun dari kalangan makhluk. Tidak ada tandingan yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan sifat-sifat tersebut, al-izz wal-kibriya. Oleh karena itu diancam dengan azab. Walihaza man idda'a nafsahu, man idda'a li nafsihi al-kibriya wal-azama, fa innahu yakunu bidhalika naza'a Allahu 'azza wa jalla hadha al-wasf. Wa li hadha man idda'a li nafsihi al-kibriya wal-azama, fa innahu yakunu bidhalika naza'a Allahu تبارك وتعالى هذا الوصف. الذي هو خاص به. Sifat kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya, maka terancam dengan azab. Dan disebutkan bahwasanya mereka naza'allah, naza'allahu bihadzal wasf. Seperti apa sifat azab yang akan didapatkan oleh mereka, seperti apakah macam azab yang akan dicampakkan kepada mereka di neraka nanti, akan disebutkan pada hadis-hadis yang berikutnya. Al-muhim, secara umum disebutkan di sini bahwasanya al-izz wal kibriya merupakan sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya sama seperti kedudukan pakaian, dan itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa di antara makhluknya yang memakai atau lancang dengan memakai sifat tersebut, al-izz wal kibriya, merasa tinggi di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima sesuatu yang sudah benar-benar nyata, maka disebutkan dia telah menentang dan diancam dengan azab di neraka nanti. Akan disebutkan seperti apa azab yang akan mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Ini makna secara umum dari hadis kudsi yang mulia ini. Disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam syarahnya pelajaran tentang hadis ini. Qala hadha hadithun qudsi wa yusamma hadithan ilahiyyah. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan disebut juga dengan hadis ilahi. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk dalam Al-Qur'an tetapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يخبر الله تبارك وتعالى عن عظمته وجلاله وأنه لا يجوز لأحد أن يشارك الله تبارك وتعالى في كماله. Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam hadis ini tentang keagungan dan kemuliaannya, bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaannya, atau tidak boleh bagi seorang pun untuk lancang dan menggunakan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana diantaranya adalah al-izz wal kibriya. Qala fal kibru bin nisbati lil makhluqi sifatu dhamm. Dhamma Allah taala al-mutakabbirin fa qala alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bala, disebutkan bahwasanya al-kibr, at-takabbur bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang tercela. Berbeda dengan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sifat kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi makhluk itu merupakan sifatul dzam, sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka-mereka yang mutakabbirin, memiliki sifat kibir pada diri mereka, dengan mengatakan dalam firman-Nya, alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Di jahannamlah tempat kembalinya mereka-mereka yang mutakabbir. Wa ta'azumu 'ala an-nas wa tarafu'u min al-khul. Wa ta'azumu 'ala an-nas والتعظم على الناس والترفع من الخلق مذموم. Merasa tinggi di hadapan manusia, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang tercela. Mahma kanatil manzilah fa huwa mazmum. Seberapa tingginya kedudukan dia di dunia ini, maka ketahuilah ketika dia merasa tinggi di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, merendahkan orang lain, merendahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka itu merupakan sesuatu yang tercela. Lakin Rabbul Izzati Tabaraka wa Ta'ala al-kibriya'u wal-azamatu huma sifata kamalin li dhatih. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzah, sifat al-kibriya, sifat al-azama, merupakan dua sifat kesempurnaan bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa alladhi yastahiqu an yattasifa bihima. Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk bersifat dengan dua sifat tersebut, al-izz wal kibriya. Falaysata fi haqqihi sifata naqsin kal makhluq, wa innama huma fi haqqil bari sifata kamal. Keduanya bukan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada pada makhluk ketika mereka memakainya. Akan tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dua sifat kesempurnaan. Lihada jaa fil Qur'anil Karim, oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, huwallahu alladhi la ilaha illa hu, al-malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkanlah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang disembah dengan hak, dengan benar. Disebutkan di antara sifat-sifat tersebut adalah al-mutakabbir. Fa hadhihi sifatu madh. Ketahuilah sifat-sifat yang disebutkan itu semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat kesempurnaan, sifat pujian, bukan celaan, bukan kekurangan. Asma'un dallat ala sifatil madhi lillahi azza wa jalla. Nama-nama yang menunjukkan di situ sifat-sifat pujian dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan nama-nama telah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, disebutkan nama-nama yang mana nama-nama itu semua terkandung di dalamnya sifat kemuliaan, sifat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Mutakabbir. Di antaranya Al-Mutakabbir. Wa qala wa huwa al-Aliyyul 'Adzim. Dalam Al-Qur'an disebutkan pula ayat yang lain, wa huwa al-Aliyyul 'Adzim. Allah Subhanahu wa taala al-Ali al-'Adzim, Maha tinggi, Maha agung. Ai 'azimun fi dzatihi wa 'azimun fi asma'ihi wa 'azimun fi sifatihi wa 'azimun fi af'alihi. Maha agung dari segala sisinya, pada zatnya, namanya, sifatnya, dalam segala perbuatannya, semuanya azim, merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'a Allah tabaraka wa taala bi an ittasafa bi sifatil kibriya aw al 'azama wa tarfu'u 'ala an-nas irtakaba kabiratan 'azimatan min kaba'iriz dzunub tawa'ada Allah 'alayha bil 'adzabi fin nar. Maka barang siapa setelah kita mengetahui bahwasanya al-'izz wal kibriya kedua-duanya merupakan sifat kemuliaan, sifat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, berbeda ketika makhluk, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala mengambil atau bersifat dengan sifat tersebut, maka itu merupakan sifat celaan, sifat kekurangan, karena itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan itu semua, disebutkan barang siapa yang kemudian lancang bersifat atau melakukan sifat tersebut, maka ketahuilah dia telah terjerumus pada salah satu dosa besar yang mana dia diancam dengan azab di neraka nanti. Merasa lancang atau lancang dengan mengambil salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini dirinya mulia di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tinggi, memiliki kedudukan, menganggap rendah orang-orang yang dia lihat, maka ini merupakan naza'allahu bi syai'in min sifatihi, dan diancam dengan al-'adzab finnar. Falyahzar al-mukallaf min ar-rijali wan nisa' an yattasifa bi hadhihi as-sifat allati hiya min khasa'isillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu duna siwa. Maka berhati-hatilah para manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ataupun wanita, berhati-hatilah dari bersifat dengan sifat-sifat yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam pembahasan ini adalah al-'izz wal kibriya. Liza qala huna 'azza sya'nuhu, oleh karena itu disebutkan dalam hadis pelajaran ini, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtuhu bin nar. Disebutkan bahwasanya al-'azamah wal kibriya wal 'izz merupakan pakaian Allah Subhanahu wa taala, layaknya pakaian bagi Allah Subhanahu wa taala, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pengkhususan sifat tersebut. Bahkan disebutkan lagi penekanan pengkhususan tersebut pada potongan yang berikutnya, yaitu faman naza'ani bi syai'in min huma, disebutkan bahwasanya siapa yang lancang menggunakan sifat tersebut, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan al-'adzab. Qala wa idza tajannaba al-insan sifatil mutakabbirin fa 'alayhi an yatahalla bi sifatil mutawadhi'in yatawadha' lillahi tabaraka wa ta'ala thumma yatawadha' ma'a khalqillahi ajma'in kullun bihasabi halih fayarfa'uhu Allahu 'azza wa jalla darajat fid dunya wal akhirah. Maka tatkala seseorang menjauhi sifat-sifat al-mutakabbirin, maka sepantasnya baginya untuk bersifat dengan sifat-sifat al-mutawadhi'in, menjauhi sifat takabbur dengan menghiasi dirinya dengan sifat lawannya, yaitu at-tawadhu. Tawadhu untuk Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia, bukan karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan makhluknya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dengan sesuai dengan keadaannya, kullun bihasabi halih. Masing-masing manusia mengetahui tentang dirinya, maka jauhilah takabbur, bersifatlah dengan sifat tawadhu sesuai dengan keadaan dirinya, yang mana dia lebih tahu tentang keadaan dirinya. Fayarfa'uhu Allahu 'azza wa jalla darajat fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat baginya di dunia dan di akhirat. Baik, barakallahu fikum. Ini merupakan salah satu pembahasan dari bab ini, yaitu bab al-kibr, peringatan dari al-kibr. Disebutkan di antara hadis-hadis yang sudah kita pelajari tentang bahayanya sifat tersebut, sifat atau peringatan dari sifat at-takabbur. Dan di antara hadis yang kita sudah baca juga, bentuknya adalah tentang sifat-sifat orang yang tawadhu, yaitu yang disebutkan pada hadis yang sebelum ini, mastakbara man akala ma'ahu khadimuh wa rakiba al-himara bil aswaq wa ataqala asy-syah fa halabaha. Jadi disebutkan antara dua sifat yang berlawanan, maka ambillah sifat at-tawadhu dan jauhilah sifat at-takabbur. Jauhilah sifat takabbur dengan berhias dengan sifat at-tawadhu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan pula ancaman-ancaman yang akan kita pelajari pada hadis-hadis yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.